Semayan dalam kapal terbang, boleh ke tidak? Setakat buat saya, belajar ustaz kata boleh. Tapi orang tua kata tak boleh. Alasannya, kapal terbang tu atas udara, bukan atas darat. Sila jelaskan. Ha. Jadi ustaz-ustaz kata boleh semayan dalam kapal terbang. Orang tua-tua kata tak boleh. Dalilnya, orang ustaz-ustaz ni kata, di mana saja kamu berada, siapa masa wajib pun tunai semayan. Tak kira mana-mana. Orang tua pula kata tak boleh pasal tayar tak cecak di bumi. Duduk atas udara. Nah, jawabnya, ada tak sebut mana-mana syarat sah semayang? Kan kita belajar kan, syarat sah semayang beberapa perkara. Pertama, suci daripada najis pada tempat pakaian dan badan. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, suci pada hadap. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, jangan atas udara. Ada tak? Kan dia cuba gitu? Bila gitu, tidak masuk syarat itu. Mainan orang tua-tua saja. Yang ambil mana pun tak tahu. Nampak? Bakal sebut dalam kitab-kitab ulama, wajib semayang atas kapal terbang, atas planet mana pun duduk, kerana tidak syarat, kena duduk atas bumi. Nampak? Ha. Atas tikar terbang pun kena semayang. Laksmana Doremi. Ha.